Qala al-Malik rahimallahu taala al-Bastani. Yang kedua dari mana ini? Yang kedua dari alat penasab. Karena yang pertama kemarin menasab dengan dirinya. Kalau sekarang yang kedua, wa huwa ma yansibul mudhari'a bi itmari an ba'dah. Dia adalah apa yang menasab fi'il mudhari dengan disembunyikan an setelahnya. Wa huwa kisman, dan ini juga terbagi dua. Karena ada yang wujuban dan ada yang jawazan. Paham terbagi duanya? Pertama, ma yutmaru an ba'dahu jawazan. Ada yang di, apa yang disembunyikan an setelahnya secara boleh. Artinya boleh sembunyi, boleh nampak. Yang kedua, ma yutmaru an ba'dahu wujuban. Ada yang disembunyikan an setelahnya secara apa? Wajib. Fal awwalu khomsah. Maka yang pertama ada lima. Siapa yang pertama ini? Yang disembunyikan an setelahnya apa? Jawazan. Ada berapa? Lima. Beliau dahulukan yang jawazan. Ya, ada lima. Wahia, dan dia adalah lamukai. Yang pertama adalah lamukai. Kadang juga dinamakan dengan apa? Lamu ta'lil. Bang, lamu at-ta'lil. Nah, contoh. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Mana syahid kita? Linuslima. Mansub bi an mutmarotan jawa zan ba'da lamukai. Paham katanya? Ba'da lamukai. Jelas ya? Wal waw wal fa wa thumma wa au. Ini membuat banyak. Ya? Demikian pula setelah waw, setelah fa, setelah thumma, setelah au. Iya, ini tambahannya di mutamimah. Tidak ada di buku dasar sebelumnya. Setelah waw, setelah fa, setelah thumma, setelah au. Empat perkara. Tapi ada ketentuannya, perhatikan baik-baik. Al-atifat. Semua ini sebagai huruf atof. Yang diatofkan adalah alas min khalis. Yang diatofkan kalau ada fi'il mudhari, diatofkan dengan waw, diatofkan dengan fa, diatofkan dengan summa, diatofkan dengan au. Tapi sebelumnya dia diatofkan kepada isim murni. Tahu isim murni? Apa arti isim murni? Ai laisa fi ta'wilil fi'il, yaitu isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Karena isim itu ada dua. Ada isim murni, ada isim yang tidak murni. Isim yang tidak murni artinya ada isim bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Seperti misalnya isim fa'il. Isim fa'il kan bisa ditakwil ke fi'il. Misalnya qa'imun, ana qa'imun, antum bisa takwil ke mana? Akumu. Paham ya? Ana sa'irun, ini kan sa'irun, fi'il apa ini? Isim apa ini? Isim fa'il. Tapi bisa ditakwil ke fi'il. Dibilang apa? Asiru, saya berjalan. Paham kan? Paham kan? Ah, sekarang ini dia menasab waw, fa, thumma, au. Dia menasab dengan an, mutmarotan, jawazan setelahnya. Dengan syarat kalau ada fi'il mudhari diatofkan kepada siapa? Perhatikan baik, baru kita dapat di sini ini. Kalau dia diatofkan kepada siapa? Isim kholis. Apa arti isim kholis? Nih, laisa fi ta'wilil fi'il. Isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Kata-kata jamid biasanya. Paling seringnya kalau apa? Kata-kata jamid atau masdar. Biasanya masdar kan tidak bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Yang ada itu fi'il bisa takwil ke masdar. Anda paham kan? Itu biasanya. Lihat. Nah qawlihi. Contoh perkataannya. Walubsu aba'atin. Walubsu aba'atin. Mana isim kholisnya? Lubsu, lubsu. Lubsu. Yang mudofnya, mudofnya. Lubsu mudof. Aba'atin mudofun? Aba'atin mudofun? Ilai. Walubsu aba'atin. Watakorro aini. Aslinya watakorru aini. Takorru. Paham? Tapi kan dia ada waw. Waw di situ waw a atau takorro. Kenapa takorro? Kenapa mansub? Mansub bi apa? Bi an mutmarotan jawazan. Setelah apa? Waw atifa. Waw atof. Atofnya kepada siapa? Isim kholis. Mana isim kholis? Lubsu. Paham gak ini? Karena itu tidak bisa ditakwil ke mana? tidak bisa ditakwil ke mana? Ke fi'i. Wa qawlihi, demikian pula perkataannya. Tadi contoh untuk waw, sekarang contoh untuk fa. Laula tawakku laula tawakku mu'tarrin fa'urdiyahu. Mana sahib kita? Fa'urdiyahu. Asalnya urdihi. Urdihi. Karena dia fi'il nakis. Fi'il mudhari mu'tal. Akhir. Fa mubar. Hinya domir mubar. Ini asalnya urdihi. Tapi kan dia terlihat setelah apa ini? Fa. Setelah fa atifah. Dan dia diatopkan kepada isim kholis. Mana isim kholisnya? Tawakku'u. Masdar dari tawakku'a ya tawakku'u tawakku'. Namanya masdar itu adalah isim kholis. Pamubar. Pamubar. Karena kenapa dinamakan isim kholis mubar? Ahsan. Karena dia tidak bisa ditawil ke fi'i. Kapan tidak bisa ditakwil ke fi'il? Sudah namanya isim kholis. Tanggain. Maka dibaca fa'urdiyahu. Mansub dengan apa ini mubar? Mansub dengan fa. Ahmad. Mansub dengan apa? Ahmad. Terbuka jematannya. Ahmad. Fa'urdiyahu, maksud dengan apa? Hah? Dengan fa. Abdul, maksud dengan apa? Hah? Apa? An-mudmar. An-mudmarotan. Mudmar. An itu an-mud. Mudmarotan. Jawazan wujuban. Jawazan. Setelah. Fa. Fa mudmar. Bukan fa. Hah? Fa. Paham? Hah? Menghayal lagi? Alhamdulillah. Sekarang sudah kembali hayalannya. Alhamdulillah. Ahmad, paham? Menghayal juga tadi? Hah? Terserang saja. Alhamdulillah. Wa qawlihi dan perkataannya. Ini contoh untuk fa tadi itu. Sekarang lagi summa. Inni wa qatli sulaik. Wa inni wa qatli sulaikan. Sulaikan makulumbi. Dari qatli. Qatli kan masdar, beramal-amalan fi'il. Fa'ilnya qatli, ya'nya. Sulaikan adalah siapa? Sulaikan adalah siapa? Hah? Apa? Sulaikan apa? Mapulun? Bi. Paham? Thumma a'kilahu. Thumma a'kilahu. Ya, perhatikan. A'kilahu. A'kilahu. Ya? Kenapa akilahu? Kenapa akilahu? Mansub. Kalau ditanya, mansub dengan apa? An-mutmarotan. Jawazan atau wujuban? Hah? Jawazan. Sekarang, apakah dia terpenuhi syaratnya diatopkan kepada isim kholis? Terpenuhi? Terpenuhi. Mana isim kholisnya? Mana isim kholisnya? Qatli masdar. Paham? Palu? Paham palu? Jelas palu? Alhamdulillah. Mubar? Ahmad? Paham Ahmad? Yakin? Alhamdulillah. Selesai. Wa qawlihi ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Au yursila rasula. Tapi ini atopnya kemana? Langsung. Au yursila rasula. Atopnya kemana? Terpaksa kita harus sebut dulu ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Hah? Hah? Maka wa makana atau makana? Wa makana li basharin ayyukallimahumullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au. Baru dapat. Panjang sekali. Mubal. Paham mubal? Paham? Harus ditulis mubal? Katanya ada catatan kaki mubar di bawah. Ayatnya mubar sebelumnya di catatan nomor 1. Wa makana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan. Satu-satu. Wahyan, wahyan isim kholis. Au min wara'i hijabin. Atau pertama. pertama, min waro'i hijabin. Atof kedua, au yursila rasulah. Ini au yursila. Atofnya kemana ini? Au yursila. Atofnya kemana? Atof kemana ini? Antum sudah dapat kaidah atof? Kalau atofnya memberikan faedah tertib, berarti sebelumnya. Kalau atofnya tidak memberikan faedah tertib, berarti di mana diatofkan? Ke yang paling pertama. Tante, ini ada tiga atof ini. Jadi kan kita bilang begini. Illa wahyan au min wara'i hijabin, atau pertama atau ke wahyan, au yursila rasula, atau juga ke mana? Ke wahyan. Tambahin atau ke isim kholis ini terpenuhi mubar? Terpenuhi mubar? Wahyan isim kholis mubar? Isim kholis. Makanya yursila dinasab. Kenapa tiba-tiba dinasab? Siapa menasabnya mubar? An mutmarotan jawazan wujuban jawazan. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Belum. Apa yang antum tidak pahami? Apa? Penjelasannya. Oh, berarti perkataanku tadi. Ahmad, kan begini Ahmad. Tulis ayatnya Ahmad. Saya kira ini mudah ini Ahmad. Mudah sekali ini. Cuma dia tidak pikir sedikit. Tangan itu kapan? Wa makana li basarin. An yukallimahullahu. Ya, illa wahyan. Ini Ahmad, wahyan. Ini intinya nih, illa wahyan. Au, paham? Au min waroi hijabin. Ya Ahmad, atau pertama, atau kedua, au. Ahmad, au, yursila. Kenapa dibaca yursila Ahmad? Paham gak ini? Pertama dulu Ahmad, perlu antum pahami. Min waro'i hijab atau kemana? Min waro'i hijabin atau kemana? Wahyan. Dah? Au yursila atau kemana? Bisa saya lama-lama ini. Ahmad, kalau atopnya pakai wau, sampai begini. Terpaksa ini kita contohkan dulu. Ja'a Ahmad du wa mubar, ya, wa Ali. Dah? Ini mubar atau kemana? Siapa maksudnya sampingmu? Atau kemana? Ke Ahmad. Paham? Ali atau ke mana? Ke Ahmad. Atau semua ke awal. Paham? Betul. Au min waro'i hijab atau ke mana? Wahyan. Au yursila atau ke mana? Itu dia. Wahyan. Isim kholis atau? Kholis. Kenapa ini dinasab? Atau kepada isim kholis. Paham? Wahyan. Paham? Terpenuhi? Paham? Siapa yang menasabnya Ahmad? Apa? An mutmarotan. Wujuban jawazan. Jawazan. Paham ini? Paham? Paham antum? Yakin? Betul? Betul-betul paham? Jangan-jangan sampai di penjelasan tadi ada masalah. Jangan urus dia. Sama saya. Jangan ancam tau dia. Tapi sampai takut bertanya kasihan. Hah? Maksudnya tiga atom apa? Hah? Oh, kan ini maksudnya ini. Ini ada tiga atom. Maksudnya kan pertama, bukan tiga nih, dua. Pertama, ini kedua. Paham? Dah? Iya. Iya itu paham. Hah? Saya bilang apa tadi? Tiga. Salah. Dua saja. Kalau ini berapa ini mubah? Berapa ini dua tahu kan? Dua. Kalau saya tambahkan orang lain lagi, Anas misalnya, Anas Rahab. Tiga, itu maksudnya. Iya kan? Jelas ini? Iya. Sudah ini, paham ini? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham ini? Paham semua? Paham semua? Lanjut. Selesai. Sudah tak? Kan tadi kan cuma ada siapa? Ada siapa tadi? Ada wau, ada fa, ada tuma, ada au. Semuanya sudah. Sudah ada contohnya? Sudah ada contohnya? Alhamdulillah. Wastani yang kedua. Itu yang baru di sini ya. Tidak ada di buku sebelumnya. Alhamdulillah. Yang itu tadi. Yang atif ala ismin kholis. Jelas ya? Sebelumnya kita pelajari ada fa sababiyah dan wau ma'iyah. Kan hanya itu saja. Sebentar ada itu. Kalau itu kan wujuban. Tadi ini yang jawazan. Ini tadi yang jawazan. Watani ma tutmaru an ba'dahu wujuban. Yang kedua, ada yang disembunyikan an setelahnya secara wajib. Sittah. Ini ada berapa? Ada berapa? Enam. Pertama, kai al-jaroh. Kai yang menjer. Ini kai yang tidak ada lam. Lakdon atau takdiron. Kamata kodam. Kalau ini sudah lewat. Sudah lewat mubar. Langsung datang begini. Kai tukrimani. Tidak ada li kai. Tidak ada di lapan. Tidak ada juga di takdir. Siapa yang menasab tukrimani? Anmut marotan. Wujuban jawazan. Wujuban jawazan. Wujuban. Paham gak ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, walamul juhud. Kalau lamul juhud gampang ya. Dia diawal oleh makan atau? Diawal oleh makan atau? Lam yakun. Paham mubar? Yakin? Lihat. Nah, contoh. Makanallahu liyu'adzibahum. Ha? Liyu'adzibahum. Kenapa mansub itu, Ahmad? Abdal? Anmutmaratan. Wujuban. Paham, Ahmad? Paham, Ahmad? Setelah siapa ini, Ahmad? Anmutmaratan. Ngantuk, Ahmad. Ngantuk. Ini, minum kopi. Iya. Setelah lamul juhud. Anmutmaratan. Setelah lamul juhud. Tadi sudah dibilang, tadi disembunyikan setelah anmutmaratan wujuban. Ba'da lamil juhud. Dari mana kita tahu itu lamul juhud? Karena sebelumnya ada kata apa? Makana. Paham gak ini? Paham aman? Paham aman? Zainadi. Iya, selesai. Wahatta. Selesai ya? Iya. Demikian pula kalau ada lam yakun. Gak harus makanan, bisa juga apa? Lam yakun. Seperti contoh yang biasa mereka contohkan apa? Lam yakunillah liyakfiro lahum. Lam yakunillahu liyakfiro lahum. Kenapa ini liyakfiro? Siapa yang menasabnya? Siapa yang menasabnya? Anmutmarotan. Jawazan wujuban? Wujuban. Setelah siapa? Setelah siapa? Lamul juhud. Dari mana kita tahu dia adalah lamul juhud? Karena ternyata setelah lam yakun. Paham ini, Ahmad? Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Wa hatta. Selanjutnya yang ketiga adalah hatta. Setelah hatta, kalau ada fi'il mudhari yang dinasab, maka dia masuk bi'an mudmarotan wujuban. Paham gak ini? Paham mubar? Lihat. Contoh wa ingkana fi'il ba'daha. Ingkanal fi'ilu ba'daha mustaqbala. Ini syaratnya dia. Kalau fi'il setelahnya bermakna istiqbal, akan. Paham? Kalau fiilnya bermakna apa? Istiqbal. Tahu istiqbal? Akan. Kalau bermakna sekarang, tidak jadi. Iya. Paham kan? Harus maknanya apa? Istiqbal. Akan. Seperti, nah, hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai kembali kepada kami Musa. Kapan dia kembali? Akan. Istiqbal. Paham kan? Paham? Ini paham. Mubar? Jadi yarji'a mansub dengan apa ini? Amutmarotan wujuban ba'da hatta. Paham Ahmad? Ahmad? Mubar? Kalau maknanya sekarang, misalnya antum anak katakan, misalnya saya katakan hatta yarji'a al-an, sampai dia kembali sekarang. Ada al-annya setelahnya. Ada al-an. Antum baca apa itu? Antum baca apa itu? Hatta yarji'u. Tidak boleh dinasab. Dia harus maknanya apa? Sekarang. Maknanya apa? Akan. Sementara ini? Maknanya apa? Sekarang. Dari mana tahu antum? Dari mana antum tahu sekarang? Ada al-an. Al-an apa artinya? Itu maksudnya ada korina, ada tandanya menunjukkan maknanya sekarang. Sudah paham Harith? Paham orang Butmuna? Betul? Yakin? Tidak pura-pura? Alhamdulillah. Selesai. Wow, bimana ilah? Hah? Yang keberapa ini? Yang keberapa ini? Empat. Au yang bermakna ilah? Au bimana ilah? Atau yang bermakna apa? Ilah. Dulu sudah diterangkan di Tufah, dia akan bermakna ila, ila, kalau terjadinya apa? Syai'an, fasyai'an. Sedikit demi sedikit. Paham ini? Dan dia akan bermakna ila, kalau terjadinya apa? Dufatan, wahidatan. Satu, satu kali. Sudah disebutkan di Tufah. Nah, kekolihi, seperti perkataannya, yang bermakna ila dulu. La astashilan nasoba, au udrikal muna. Iya. Saya akan menganggap mudah asoba yang sulit itu. Au udrikal muna. Sampai saya dapat muna. Paham gak ini? Paham? Saya akan menganggap mudah yang sulit. Sampai saya dapat muna. Paham gak ini? Muna artinya cita-cita. Yeah. Muna artinya apa? Cita-cita. Jelas ini? Sudah ini? Sudah. Paham Ubar? Au bermakna apa di sini? Bermakna apa ini? Ila. Ya? Ila. Tapi ingat setelahnya. Ini bagus mana syairnya. Tapi faman qadatil amalu illa lisabiri. Ya? Tidak akan ada yang bisa mendapatkan cita-citanya kecuali yang bersabar saja. Ada pun yang tidak bersabar. Tidak dapat-dapat muna. Selalu masih di Makassar. Iya. Anda paham gak ini? Jadi tidak ada yang bisa mendapatkan muna kecuali siapa? Kecuali dia siapa? Kecuali dia adalah orang yang sabar. Paham Mubar? Susah juga itu muna. Harus sabar yang bisa mendapatkan. Selesai. Wa qawlihi dan perkataannya penyair juga yang lain. Ini bermakna yang bermakna apa ini? Illa. Wa kuntu idza gomastu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tastakima. Nih. Saya akan memecahkan ku'ubaha au tastakima. Kecuali dia istiqomah. Kecuali dia apa? Istiqomah. Bukan sampai dia istiqomah. Tapi maknanya apa? Kecuali dia apa? Kecuali dia istiqomah. Makna au di sini adalah apa? Illa. Selesai. Wa fa'u sababiyya wa wa'ul ma'iyya. Ini langsung. 5-6. 5 dan 6. Tadi kan yang menasab dengan an mutmarotan jawazan wujuban ada berapa? 6. Sudah kita ambil 4. Sekarang langsung fa'u sababiyya wa wa'ul ma'iyya. Masbuqatain binafin mahad au talabin bil fi'li. Yang diawali oleh penafian murni, penafian atau talab dengan talabun bil fi'li atau dengan diawali oleh talab. Dulu ini kita ambil di Tuhfah. Ada berapa talab bil fi'il? Ada berapa? 8. Dengan nafi mahdoh jadi berapa? Jadi berapa? 9. Antum datangkan saja yang di sana dulu ke sini. Jadi. Kan di sini cuma contoh karena sudah buku kedua ini. Yang penting namanya au fa sababiyah atau waw ma'iyah. Dia menasab dengan ad mutmaratan wujuban. Kalau terletak setelah siapa? Kalau terletak setelah siapa? Tolak. Bab dan nafi. Tolak dan nafi. Paham bukan? Tolak dan nah contoh, tinggal contoh langsung. La yuqada alaihim fayamutu. Lihat. Fayamutu. Siapa yang menasabnya ini? Bi'an mutmaratan wujuban. Apa alamat nasabnya? Hah? Hatun nun. Setelah siapa ini an mutmaratan? Fa as-sababiyah. Apakah diawali oleh tolab atau nafi? Siapa yang mengawalinya ini? Nafi. La yuqada. Nafi. Tidak diputuskan atas mereka sehingga dengan sebab itu mereka akan mati. Paham gak ini? Sebab sababiyah. Waya'alama sabirin. Lihat ini langsung. Waya'alama masuk bi'an mutmaratan wujuban ba'da waw al-ma'iyah. Setelahnya ada ayatnya. Apa ayat sebelumnya? Ini ada di catatan nomor 1. Am hasibatum antarikulul jannata walamma ya'lamillah. Di awal oleh apa ini? Penafian. Iya enggak? Paham enggak ini? Di awal oleh penafian. Pak Abdal. Hah? Apa itu ngomong sendiri? Hah? Oh, ayatnya. Alhamdulillah. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Wala tatagaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Mana syahid kita? Fayahilla. Maksud dengan apa itu? Admut marotat wujuban. Ba'da fa as-sababiyah. Diawali oleh apa ini? Nahi. La tatagaw. Itu fi'il nahi itu. Lamun nahi. Paham palu? Paham ubat? Paham ini? Bukan nafi. Tapi apa ini? Nahi. Bedanya nafi dengan nahi. Lihat saja fi'ilnya. Kalau dia menjazam berarti nahi. Kalau dia tidak menjazam berarti nahi. Paham gak ini? Demikian pula ayat perkataan. La ta'akulis samaka. Watasrobal labana. Mana syahid kita? Tasroba. Paham? Dinasab dengan apa ini? Admun marotan? Anmut marotan? Wujuban. Ba'da wawi? Al-ma'iyya. Diawal oleh siapa? Nahi. Mana nahinya? La ta'kul. Jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Tidak enak. Bang Ubar. Ikan ditemani oleh siapa? Susu. Kan tidak cocok. Paham kan? Ya, jangan bersamaan. Sudah? Paham gak ini? Sudah? Selesai. Qolal mu'allif rahimahullah ta'ala wal jawazimul mudhari. Jawazim mudhari. Wal jawazimu 18. Alat penjazim ada 18. Artinya ini banyak karena digabungkan 2. Ada menjazim 1 fi'il dan ada menjazim 2 fi'il. Paham gak ini? Dia bilang wahya nau'an, dia terbagi 2. Jazimun li fi'ilin wahid. Ada yang menjazam 1 fi'il. Wajazimun li fi'ilai. Dan ada yang menjazam 2 fi'il. Fal awal sab'ah. Maka yang pertama ada 7. Siapa yang pertama ini? Dia menjazam 1 fi'il. Wahua dia adalah pertama lam. Nah contoh. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Mana dia syahidnya? Mana syahidnya? Yalid, yulad, yakun. 3. Paham gak ini? Walamma. Yang kedua lamma. Nah, lamma yakudima amaroh. Mana syahidnya? Mana syahidnya? Apa tanda jazamnya? Aku harbi illa. Apa yang hilang? Dari mana dia tahu? Ahsantum. Berarti sudah mantap antum. Wa alam. Selanjutnya adalah alam. Nah, contoh alam nasroh. Laka sodara. Mana dia? Nasroh. Wa alamma. Selanjutnya alamma. Kekaulihi. ala hini altabtul masyib ala siba wa qultu alamma ashu wa syaibu wazi'u. Mana dia? Ashu majzum dengan apa? Hakku harfil illa. Apa yang hilang? Dari mana ditahu? Paham Mubar? Paham Ahmad? Paham Ahmad? Yakin? Selesai. Walamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a. Apa bedanya ini? Lamul amr dan du'a. Kalau amr dari atas ke bawah. Kalau du'a? Itu saja perbedaannya. Kan sama saja. Hakikatnya lamul amr. Sebagaimana dikatakan di buku sebelumnya. Ini tidak perlu kita luas-luas ini. Karena sudah diulang. Paham ini? Sudah berapa kali ini? Tiga. Ya, nah, contoh. Lium feqo du saatin. Ini amr namanya. Lium feqo du saatin. Mana dia jazm? Lium feqo. Wal liyaqo di alayna rabbuk. Ini doa. Karena dari bawah ke atas. Majzum. Liyaqo di. Majzum dengan tanda apa? Dengan tanda apa? Hati-hati il. Illah. Apa yang dihilangkan? Alhamdulillah. Walafin nahi wa du'a. Demikian pula la nahi dan du'a. La nahi dibawa kenamakan la nahi. Kalau dari atas ke bawah. Kalau du'a dari bawah ke jelas. Nah, contoh. La tahzan. Ini contoh apa ini? Nahi. Karena dari atas. Yang bilang kepada kita, jangan kamu bersedih. Paham Mubar? Jangan terlalu bersedih Mubar. Rabbana la tu'akhidna. Ini dari bawah ini. Hamba yang mengatakan, wahai Rabb kami, jangan engkau apa? Siksa kami. Paham gak ini? Majzum juga. Yang terakhir, dan ini adalah tambahannya di sini. Kenapa jadi tujuh? Ini dia. Dan ini ada di mutamimah, belum ada di buku sebelumnya. Wat tolab. Termasuk alat penjazm yang ketujuh adalah jali hajah masih lama. Termasuk alat jazm yang ketujuh adalah at-tolab. Banyak garu jidat baru matang jali hajah. Masya Allah. Masihlah saya berhenti di itu. Saya tahu diri. Alhamdulillah. Paham gak ini? Gak usah. Saya berhenti itu kalau sudah masuk jamnya. Tidak? Wat-tolab. Di antara alat penjazm adalah apa? At-tolab. Tahu at-tolab? Tahu tolak? Ada berapa tolak? Ada berapa tolak? Itulah dulu kita fungsinya, kita hafal itu di awal. Tolak ada berapa? 8. Paham? Jadi kalau ada tolak, fi'il setelahnya di jazm. Ini yang anak bilang tadi di qawaidul i'rab. Paham ini? Kalau ada tolak, maka fi'il setelahnya di jazm. Paham tolak? Kalau ada istifham, dah kata tanya. Kalau ada perintah, amr, ada nahi, ada al, ada tahdid. Paham ini? Ada tamanni, ada taroji. Paham gak ini? Ada doa. Semuanya 8. Maka fi'il mudhari setelahnya diabain? Diabain? Dijazm. Ini penting sekali ini Masya Allah. Karena kadang kita melihat kata dijazm, tidak ada alat penjazm yang kita pelajari di buku dasar. Paham? Dan kita gak kasih di buku dasar karena bingung nanti. Pemula. Paham? Karena biasanya pemula itu cukup dengan yang nampak-nampak saja. Kalau yang tersembunyi, sulit dia pikirkan. Kan nampak saja masih sulit dia pikirkan. Apalagi yang tersembunyi. Paham gak ini? Jadi jangan langsung nanti balas dendam. Kasih saja ini biar sulit, biar dia rasa. Jangan. Paham antum-paham ini? Ayat tolak. Ida sakoto til fa minal mudhari ba'dah. Tapi syaratnya kalau hilang fa dari fi'il mudhari setelahnya. Karena kalau ada fa, jadinya fa sababiyah kan setelah tolak tadi. Tuh, kalau ada fa-nya kan jadi dia masuk dengan apa? Kalau ada fa, ada tolak ini, ada tolak. Ada tolak, baru ada fa setelahnya. Fi'il mudhari-nya diapain? Dimansub dengan apa? Al-mudmarotan, jawazan wujuban. Wujuban. Paham kan? Syarat dia dijazm adalah tidak ada fa-nya. Jadi Masya Allah, hilang fa'nya majzum, ada fa'nya mansub. Dipahami? Paham ini syaratnya? Wa qusida bil jaza. Dan dimaksudkan dengannya adalah jaza. Balasannya itu. Dia sebagai balasan dari sebelumnya. Nah contoh. Ta'alau. Fil apa ini? Ta'alau bila apa ini? Amr. Kemari. Bila amr. Bandai. Atlu. Atlu. Asalnya atlu. Kan dia dari kata tala yatlu. Kalau saya berarti atlu. Paham? Sekarang langsung. Ta'alau atlu. Paham? Ini fi'il mudhari majzum. Apa alamat jazmnya ini? Haku harfil illa. Huruf apa yang hilang? Wow. Dari mana ditahu Abdal? Dom. Jelas berarti ini. Jelas ini. Mubar. Paham mubar. Mubar. Paham mubar. Ama. Paham ma. Alhamdulillah. Selesai. Setelahnya. Wa qawlihi. Lihat lagi perkataan penyair. Kifa. Nabaki min dikru habibin wa manzali. Biskit bisik tiliwa bainad dahuli fahaumali. Mana dia? Nabeki. Inabeki. Jatuh setelah tolak amr. Kifa. Berhenti kamu. Paham gini? Kifa. Berhenti. Nabeki. Jawabannya. Kami akan menangis. Paham gak ini? Gitu saja diartikan. Gak usah mistelanya. Kayak ini, anu ini. Syair, anu, syair cinta. Dan itu saja. Kita mau apa? Syahidnya saja. Syahidnya saja. Kecuali bagus artinya baru seperti tadi. Ada muna-munanya. Iya. Paham gak ini? Jelas ini? Ya. Kalau ini, kipa amr. Nabaki. Majzum ini. Apa tanda jazamnya ini? Apa tanda jazamnya ini? Hah? Hah? Harfu harfil? Illa. Apa yang hilang? Ya. Asalnya kan nabaki dari kata baka ya baki. Menangis. Paham gak ini? Selesai yang menjazam satu fi'il. InsyaAllah besok kita akan masuk dalam menjazam dua fi'il. Masa, setelah itu tawabi. Ini apa besok?